Salah satu perkara umat yang sering dilupakan adalah terkait nasib putra-putri mereka. Nasib yang dimaksud bukanlah nasib dunia, tetapi yang lebih ditekankan di sini dalam majlis ini adalah nasib akhirat mereka, nasib iman dan akhlak mereka. Perlu diketahui bahwa anak keturunan berupa putra ataupun putri merupakan sebuah anugerah, karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Hampir semua orang, hampir semua pasangan suami istri, pasti dia menginginkan anak keturunan. Dia berupaya, dia berdoa, dia berusaha untuk mendapatkan karunia putra ataupun putri, anak keturunan. Dan Allah lah satu-satunya Al-Wahib yang maha pemberi untuk itu semua. Allah yang menentukan, Allah yang menciptakan, Allah yang menghendakinya, dan Allah yang memudahkan sebab-sebab terwujudnya itu semua. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayatnya mengatakan, antara lain di dalam surat An-Nahl ayat ke-72, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian para istri dari diri-diri kalian sendiri, yakni dari kalangan manusia. Allah yang memberikan itu. Dan Allah pula lah yang menjadikan untuk kalian melalui para istri tersebut anak keturunan dan anak cucu, putra-putri dan cucu-cucu. Allah semuanya yang menentukan itu, dan itu adalah nikmat. Dan pada dasarnya manusia senang dan berharap, tak luput para nabi dan para rasul, mereka berdoa memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk diberikan keturunan. Demikian para nabi dan anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala memohon kepada Allah. Nabiullah Zakaria yang tak kunjung mendapatkan putra ataupun putri hingga masa tuanya. Bahkan disebutkan dan diberitakan bahwa istri beliau seorang wanita yang aqim, yang mandul. Namun beliau tak putus asa berdoa dan memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Maka dalam kondisi dan posisi seperti itu, Zakaria berdoa kepada Rabbnya, yaitu ketika beliau melihat, mendapati Maryam yang dibawa asuhan beliau di mihrab tempat ibadahnya mendapatkan makanan-makanan yang tak disangka datangnya. Kemudian Zakaria bertanya, "Anna laki hadza? Dari mana engkau mendapatkan ini, wahai Maryam?" Maryam menjawab bahwa semua itu datangnya dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sungguhnya Allah itu memberi rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Didapati di mihrab Maryam makanan musim dingin, tetapi didapati pada musim panas, yang secara kebiasaan, secara hukum alam, gak mungkin didapati buah-buahan yang biasa tumbuh di musim dingin dia bisa tumbuh dan didapati pada musim panas. Namun Maryam mendapatkan itu. Sebaliknya, saat di musim panas Maryam mendapatkan makanan-makanan, atau di musim dingin Maryam mendapatkan makanan yang hanya didapat di musim panas. Maka Zakaria mengatakan, "Dari mana bisa kau dapatkan ini?" Maryam menjawab, "Semua itu dari Allah." Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di saat seperti itu, pada kondisi seperti itu, maka Zakaria bangkit semangatnya untuk berdoa, memohon kepada Allah. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak keturunan yang baik dari sisimu, ya Allah. Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengabulkan doa. Maka Allah kabulkan. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon anak keturunan. Beliau tidak putus asa hingga masa tuanya, tetap memohon dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, "Alhamdulillah alladhi wahabali ala al-kibari Ismaila wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a." Segala puji kesempurnaan bagi Allah semata yang telah mengaruniakan kepadaku putra Ismail dan Ishaq di masa tuaku, di masa telah tua renta. Kalau Zakaria mengatakan ista'ala ra'si syaiba, telah beruban rambutku dan lemah tulang-tulangku, tetapi Allah tetap memberinya. Demikian para nabi, seperti manusia keumumannya menginginkan anak keturunan. Namun di sisi lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya anak keturunan, putra dan putri itu adalah perhiasan dunia yang manusia sering lalai, sering lupa tentangnya, sering lupa untuk bersyukur, dan sering lalai untuk menunaikan tugas-tugasnya terkait anak-anak yang Allah berikan kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah." Telah diperindah kepada manusia syahwat untuk suka kepada wanita, kemudian al-banin, anak keturunan, sering lupa, sering lalai. Karenanya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam ayat-ayat yang lainnya terkait karunia anak keturunan ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian musuh bagi kalian, yang menjadi musuh bagi kalian wahai orang-orang yang beriman. Fahdharuhum, waspadalah, hati-hati dari mereka. Musuh karena mereka dapat menghalangi ketakwaan ayah dan ibu. Menjadi musuh karena kadang-kadang anak keturunan dan istri itu bisa menghalangi semangat iman, semangat ibadah, komitmen seorang ayah. Maka perlu diwaspadai. Dalam ayat berikutnya Allah menyatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian, ibtila dari Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat, untuk diketahui siapa yang menempatkan nikmat ini pada tempatnya dan dia tidak terfitnah, dia tetap bertakwa, tetap menjalankan syariat, tetap menyelamatkan dan menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang Allah larang, yang Allah haramkan terkait harta dan anak-anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya Allah itu pada sisinya ada pahala yang sangat besar. Demikian dalam ayat yang lainnya Allah juga memberitakan tentang ujian dalam bentuk karunia putra dan putri. Walaupun di sisi lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada umat ini untuk memperbanyak anak keturunan, di mana Rasulullah mengatakan, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat nanti. Tetapi dalam dalil-dalil yang lainnya Allah memberi peringatan keras terkait berlomba-lomba dan berbangga-bangga dengan anak keturunan. Dalam ayatnya Allah mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah oleh kalian sekalian, hanyalah kehidupan dunia itu la'ibun, permainan, walahwun, perkara yang melalaikan, melalaikan dari iman, sehingga banyak orang enggak peduli terhadap imannya, berkurang ataukah malah habis. Orang enggak peduli lagi terhadap aturan syariat terkait ibadahnya, akidahnya maupun akhlaknya. Lahwun, perkara yang melalaikan. Wa tafakhurum bainakum, dan kehidupan dunia itu dipenuhi dengan sikap tafakhur, saling berbangga di antara kalian. Berbangga terkait harta, terkait anak, terkait kedudukan dan seterusnya. Kemudian Allah lanjutkan, wa takatsurun fil amwali wal aulad. Isi dunia itu adalah sikap berlomba-lomba dalam memperbanyak harta dan anak keturunan. Lalu bagaimana menggabungkan dalil-dalil ini? Di satu sisi di sana ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa anak keturunan adalah nikmat dan karunia. Dan juga Rasulullah menghimbau agar umat ini memperbanyak anak keturunan. Tapi di sisi lain ada dalil-dalil yang menyebutkan bahwa anak keturunan itu adalah fitnah. Di sisi lain sikap berlomba-lomba memperbanyak anak itu adalah tercela. Dijelaskan oleh para ulama, pada hukum asalnya adalah memperbanyak anak keturunan bagian dari perkara yang diperintahkan atau dihimbau dalam syariat Islam. Namun di waktu yang sama pula Islam menghimbau agar para orang tua, ayah dan ibu benar-benar memegang amanat dan menempatkan nikmat ini pada tempatnya. Di saat para orang tua terlalaikan dengan nikmat-nikmat tadi, terlalaikan dari tugas-tugas agama, disitulah dia menjadi tercela. Ayyuhal muslimun, ibadallah, ketahuilah bahwasanya anak-anak kita yang itu merupakan nikmat, menuntut dari kita yang pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut dari kita semuanya untuk berterima kasih kepada Allah dengan menempatkannya pada tempatnya yang diatur oleh Allah. Kedua, penting kepada para ayah dan ibu yang sudah diberi karunia nikmat anak keturunan untuk menyadari bahwa itu adalah amanah. Amanah dari Allah di atas pundak kita. Yang Allah meminta dan menuntut dari kita untuk menunaikan amanah itu sesuai dengan yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam beberapa ayatnya Allah menyebutkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan berbagai bentuk amanah kepada yang berhak. Di situ ada hak Allah yang mengamanatkan nikmat-nikmat itu kepada kita sebagai ayah ataupun ibu. Kita dilarang untuk berkhianat terhadap amanah yang Allah bebankan kepada kita. Untuk kita tidak menjadi al-khainin, orang-orang yang berkhianat terhadap amanat yang diberikan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat ke-27 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu أو لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan kepada Rasul, dan jangan pula kalian berkhianat terhadap amanat-amanat yang telah dibebankan kepada kalian dalam kondisi kalian tahu bahwa itu adalah amanah, bahwa itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita akan dimintai pertanggungjawabannya tentang amanah itu pada waktunya nanti. Amanat ini Allah simpulkan, Allah tegaskan dalam ayatnya dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian sendiri dan keluarga kalian dari azab an-nar, azab api neraka. Ini amanah. Allah simpulkan dan Allah tegaskan dalam ayat ini. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam juga menjabarkan amanat tersebut yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba. Al-mas'uliyah, tanggung jawab yang Allah bebankan kepada masing-masing pribadi yang bertanggung jawab. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah penanggung jawab dan masing-masing penanggung jawab akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pimpinan negara, dia adalah penanggung jawab yang Allah akan minta pertanggungjawabannya di hadapan Allah atas rakyatnya, atas tanggung jawabnya terhadap rakyatnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang pria adalah penanggung jawab terhadap keluarganya, anak istrinya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap beban amanah yang diberikan kepadanya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita, seorang ibu, seorang istri adalah ra'iyatun, penanggung jawab, pengemban amanah di rumah suaminya. Dan dia, istri tersebut, ibu tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya tentang amanah yang dibebankan kepadanya. Dan seterusnya. Kemudian diakhiri wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan masing-masing kalian adalah penanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa-masa seperti ini penting sedikit disebutkan hadis yang muttafaqun alaihi ini dari sahabat Abdullah ibni Umar. Sering disebutkan dan didengungkan, diperdengarkan tentang amanah dan tanggung jawab. Seringnya adalah pada poin pertama, yaitu tentang tanggung jawab seorang pimpinan negara, seorang penguasa terhadap rakyatnya, hingga terjadi berbagai permasalahan, berbagai problem. Karena yang sering dimunculkan adalah tuntutan rakyat terhadap penguasanya terkait tanggung jawab yang dibebankannya. Demonstrasi-demonstrasi, orasi-orasi, perdebatan-perdebatan lebih fokusnya kepada poin pertama dari hadis ini. Namun sering dilupakan bahwa kita, masing-masing kita adalah pimpinan. Masing-masing kita punya wilayah tanggung jawab. Berapa banyak orang yang bisa menuntut tanggung jawab penguasa terkait rakyatnya, tetapi dia tidak bertanggung jawab dan tidak menunaikan amanah terkait wilayah tanggung jawab dia di rumah tangga, baik terhadap istrinya ataupun terhadap suaminya. Begitu juga para istri atau ibu rumah tangga yang juga ikut berdemonstrasi dan berteriak di jalan-jalan, atau menulis tulisan dan artikel-artikel dan status-status yang mengkritisi penguasanya, tapi dia sendiri sebagai ibu atau istri tidak bertanggung jawab dan tidak menunaikan amanah terkait rumah tangganya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatrunal kitab afala taqilun?" Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik, menuntut orang lain untuk berbuat baik, sementara kalian melupakan diri-diri kalian? Menuntut orang lain untuk menunaikan amanah, menuntut orang lain untuk menunaikan hak-hak rakyat, mengkritisi orang lain, tetapi dia sendiri lupa bahwa dia punya tanggung jawab terhadap anak istrinya. Mana tanggung jawab itu? Banyak yang dilalaikan. Berapa banyak ayah-ayah yang tidak peduli apakah istrinya menegakkan sholat ataukah tidak? Berapa banyak ayah-ayah yang banyak atau ikut dalam kegiatan-kegiatan seperti tadi, perdebatan-perdebatan tentang penguasa, yang dia tidak lagi mengurus apakah istrinya telah berakidah dengan akidah yang benar, yang lurus, yang akan menyelamatkan istrinya nanti di akhirat di hadapan Allah. Begitu juga para istri. Hadis ini berbicara tentang beberapa sisi tanggung jawab dan amanah. Kita ingin mengevaluasi diri. Kita sebagai, baik sebagai ayah, pimpinan rumah tangga, ingin mengevaluasi apakah kita sudah menunaikan amanah. Kadang-kadang memang kejahilan akan membuat seorang menjawab dengan mudah, "Sudah, saya tunaikan." Tapi dia gak ngerti, karena dia jahil tentang amanah itu. Begitu juga seorang ibu, ketika ditanya apakah ibu atau saudari telah menunaikan hak-hak rumah tangga suami atau ke istri, karena kejahilan dia dengan mudah akan menjawab, "Sudah." Dia tidak mengerti rincian amanah dan tugas dan tanggung jawab. Betapa benar apa yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, niscaya Allah akan pandaikan dia, Allah jadikan dia mengerti tentang urusan agamanya. Antara lain, di antara urusan agama tersebut adalah tanggung jawab seorang ayah dalam rumah tangga, seorang suami dalam rumah tangganya. Dengan dia belajar dia menuntut ilmu, dia akan tahu tugas-tugas agama tersebut. Dia akan tahu amanah-amanah yang Allah bebankan kepadanya. Begitu juga seorang istri, ketika dia bertalabul ilmi, belajar apa yang Allah syariatkan di dalam Al-Quran dan apa yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi mengerti tugas-tugas dan amanatnya, dan dia bisa menjawab apakah dia sudah menunaikan ataukah belum. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, tadi telah disebutkan bahwa para nabi pun memohon dan meminta kepada Allah anak keturunan. Tetapi doa para nabi atau para rasul tersebut tidak hanya berhenti di permohonan keturunan saja, begitu saja. Tetapi doa mereka dalam memohon anak keturunan disertai dengan permohonan anak keturunan yang thayyibah, yang salihah. Sebagaimana tadi telah disebutkan dalam beberapa ayat, doa Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Dan di sanalah Zakaria berdoa memohon kepada Allah dengan redaksi doa, wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku anak keturunan yang thayyibah, anak keturunan yang baik. Maka dijawab oleh Allah, dikabulkan permohonannya dalam ayat berikutnya dalam surat Ali Imran. Allah mengatakan, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Dan kemudian Allah kabulkan dalam bentuk diutusnya para malaikat yang mengumumkan atau memberitahukan kepada Zakaria bahwasanya Allah memberi kabar berita atau kabar gembira dengan diberinya anak keturunan sebagai perwujudan dari doa yang dimohonkan olehmu wahai Zakaria. Apa anak keturunan yang diberikan itu? Bagaimana kondisinya? Sifat-sifatnya? Qala sayyidan, dia akan menjadi pemimpin rujukan umat dalam agama mereka, urusan akidah umat, urusan ibadah umat. Tentu gak mungkin bisa terwujud itu kalau keturunan ini bukanlah keturunan yang berilmu. Bagaimana dia akan dijadikan oleh umat sebagai rujukan problem-problem mereka, meminta nasihat dan kesimpulan atau fatwa-fatwa, kalau tidak berilmu. Dan kata Allah, kami jadikan anak keturunan yang aku berikan kepadamu ini yang bernama Yahya sebagai nabi gembira. Loh, kok tiba-tiba diberi seorang anak keturunan yang akan menjadi pemimpin dalam bidang ilmu dan urusan umat sekaligus dijadikan nabi? Padahal dalam doanya Zakaria hanya meminta dzurriyyah thayyibah, anak keturunan yang baik. Disebutkan dalam surat Maryam ayat kelima dan keenam bahwa ternyata doa Zakaria itu rinci, Kalau disebutkan global dalam surat Ali Imran, dalam beberapa surat lainnya disebut secara rinci doa, redaksi doa beliau. Dan ini bisa jadi contoh bagi kita kalau kita berdoa. Jangan asal kita, ya Allah, minta keturunan yang baik, minta keturunan yang salihah. Bagus, boleh. Tetapi kita teladani secara lebih lengkap. Kata Nabi Zakaria dalam doanya, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiya. Ya Allah, aku takut, khawatir kalau aku enggak punya anak, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini? Coba. Enggak ada di benak dia, apa kata orang? Aku seorang suami yang mandul, istriku juga demikian, aku malu berjumpa kawan-kawanku. Enggak, bukan itu. Yang diminta dan dimohonkan oleh Zakaria alaihi salam, wa inni khiftul mawaliya min warai. Aku takut enggak adanya pelanjut, penerus sepeninggalku nanti. Penerus apa? Kekuasaan? Penerus apa? Bisnis, perkebunan dan pertanian yang sudah dia rintis? Bukan. Tetapi dakwah kepada tauhid, dakwah kepada al-iman. Ya Allah, istriku seorang wanita yang mandul, fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, aku menyadari istriku mandul, aku tua renta, maka berikanlah dari sisimu, murni dari sisimu. Kenapa? Karena sebab-sebab datangnya anak keturunan sudah enggak ada. Sudah tua renta, sudah enggak mampu lagi berjalan dengan tegap. Istrinya mandul. Sudah tertutup seolah-olah kesempatan dan jalan atau media untuk mendapatkan anak keturunan. Maka karena itu Nabi Zakaria dalam doanya mengatakan, wakana timraati aqira fahabli min ladunka. Istriku juga telah mandul, ya Allah, maka kami mohon, aku mohon, ya Allah, dari sisimu, murni dari sisimu, kekuatanmu, kekuasaanmu, ya Allah, seorang anak keturunan waliya, generasi pelanjut. Dalam ayat yang berikutnya, yang keenam, yarithuni, yang akan melanjutkan tugas dakwahku, wa yarithu min ali Ya'qub, dan akan melanjutkan misi dakwah keluarga Ya'qub, yaitu dari kalangan Bani Israel, melanjutkan misi dakwah para nabi sebelumnya. Waj'alhu rabbi radhiya, dan jadikanlah anak keturunan yang kau berikan ini engkau ridha terhadapnya, engkau suka, dan ridha manusia pun juga menyukainya, ridha Allah terhadapnya dan manusia juga Allah ridha. Bagaimana mungkin Allah akan ridha terhadap seorang hamba kalau dia bukan hamba yang saleh? Demikian doa Nabi Zakaria. Pertanyaannya, sudahkah kita selalu berdoa seperti ini? Dan Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Furqan menyebutkan beberapa ciri dan sifat-sifat mulia orang-orang yang saleh, yang tersimpulkan sebagai ibadur rahman. Di antara sifat mereka, di antara kriteria mulia mereka adalah mengatakan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan ibadur rahman itu, hamba-hamba ar-Rahman yang hakiki itu, mereka berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Rabbana hablana min azwajina, Ya Allah, limpahkan, karuniakan kepadaku dari istri-istriku dan anak-anak keturunanku qurrata a'yun, yang menyejukkan hati. Bagaimana menyejukkan hati? Karena mereka adalah orang yang beriman, yang salihin dan salihat. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami semua ini, aku dan istri dan anak keturunanku, sebagai imaman bagi orang-orang yang bertakwa, sebagai panutan, teladan bagi orang-orang yang bertakwa, baik di masa hidupnya maupun sesudahnya. Atau juga kami jadikanlah sebagai orang yang meneladani orang-orang yang bertakwa. Dari dua sisi, jadikan kami sebagai orang-orang yang meneladani orang-orang yang bertakwa, dan jadikanlah kami sebagai teladan, uswah hasanah bagi orang-orang yang bertakwa sesudah kami. Ini doa. Ayuhal hadirun, tadi telah disebutkan bahwa anak keturunan itu adalah amanah. Nah, dia akan menjadi bermanfaat buat kita apabila anak keturunan tersebut soleh dan salihah. Apabila mereka soleh dan salihah, bermanfaat di masa kita hidup, mereka menyejukkan hati kita dengan ibadahnya, menyejukkan hati kita dengan keilmuannya. Kita melihat mereka adalah anak keturunan yang berakhlak, tutur katanya santun, budi pekertinya baik kepada kedua orang tuanya, kepada tetangga, kepada teman-temannya. Dia menjadi orang yang berilmu, yang kemudian membimbing umat. Dan anak yang soleh ini akan bermanfaat bagi kita sampai kehidupan setelah kematian. Karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha." Jika anak manusia ini wafat, maka terputuslah seluruh amalannya, aliran pahala itu terhenti, kecuali dari tiga perkara. Qala, min sadaqatin jariyah, dari sebuah sedekah jariyah, wakaf masjid, pendidikan, pondok pesantren, wakaf Al-Quran, wakaf buku, wakaf sumur, yang tetap dia dimanfaatkan oleh umat. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan oleh umat. Umat jadi mengambil manfaat dari ilmu yang dia wariskan dalam akidahnya, imannya, ibadahnya. Ilmunya dimanfaatkan terus hingga wafat. Itu pahalanya akan terus mengalir. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh, yang mendoakan kebaikan untuknya. Setelah wafatnya, dia di alam barzakh. Anak ini saleh dalam imannya, akhlaknya, ibadahnya, berdoa untuknya. Sekali lagi, anak yang saleh. Bukan sembarang anak. Anak yang saleh yang berdoa kebaikan untuknya, untuk ayahnya atau ibunya. Ini yang bermanfaat. Pertanyaan yang besar sekarang ada di hadapan kita. Apakah anak-anak kita anak-anak yang saleh? Saleh itu meliputi seluruh urusan agamanya. Akhlaknya bagus, budi pekertinya bagus, tapi akidahnya yang tidak baik. Akidahnya masih senang kepada yang khurafat-khurafat, yang takhayul-takhayul. Akidahnya terganggu dengan berbagai amal-amal dan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan iman dan tauhid. Akhlaknya bagus si anak, dermawan, suka membantu orang. Orang lemah dia bantu, orang sakit dia ringankan bebannya. Tetapi sayang, imannya dia iman yang liberal. Imannya dia terhadap Allah bukan seperti iman yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka tidak tergolong anak yang saleh. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan, baik amalan anggota badan atau keamalan hati berupa akidah dan keyakinan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Dengan kata lain, si pelaku tidak tergolong orang yang soleh. Karena amalannya tidak soleh, akidahnya tidak soleh. Maka hadis yang tadi kita dengarkan bersama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu benar adanya, bahwa tiga perkara inilah yang akan bermanfaat bagi seorang hamba sampai kematiannya nanti, sampai dia berada di alam barzakh sekalipun, bermanfaat terus mengalir. Tiga perkara itu, salah satunya adalah waladin salihin yad'ulahu, anak yang soleh yang berdoa kebaikan untuk sang ayah atau juga ibunya. Rasulullah tidak mengatakan waladin yad'ulahu, seorang anak yang berdoa kebaikan untuknya, tapi waladin salihin. Berarti di sini ada sebuah misi yang panjang dan jauh. Misi yang besar yang harus kita kejar, melebihi ambisi ahlu dunia, pengejar dunia, dalam mewujudkan keinginan-keinginannya. Ayuhal muslimun, kaum muslimin yang semoga diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang tua punya misi dan tanggung jawab untuk dengan pertolongan Allah menjadikan anak-anak kita sebagai salihin dan salihat. Tentu sebuah proyek yang besar ini, misi yang besar dan jauh ini tadi, yang manfaatnya kalau anak tersebut menjadi anak yang soleh, kembalinya ke pertama kepada anak itu sendiri, kedua kepada kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat, sekaligus manfaatnya akan kembali kepada umat, akan kembali kepada masyarakat luas. Dan ini suatu pekerjaan besar, pekerjaan yang tidak ringan. Sekarang manusia sibuk mencari solusi dari berbagai kesempitan yang mereka alami. Diskusi-diskusi, seminar-seminar, perdebatan demi perdebatan, katanya ingin sampai kepada solusi dari berbagai problem. Problem di bidang ekonomi, problem di bidang sosial, problem di bidang teknologi, problem di bidang politik dan kenegaraan, dan yang lainnya, problem di bidang stabilitas keamanan nasional, lupa banyak pihak, terlalaikan banyak manusia, bahwa problem-problem ini muncul kan pemerannya juga kita semua. Dan sumber utama munculnya berbagai problem ini karena tidak adanya ketakwaan atau menipisnya ketakwaan umat. Maka sekarang kita ada dalam sebuah proyek besar, ingin berbenah, ingin mencoba melakukan evaluasi mana yang harus segera dibenahi, mana dari metode kita yang salah untuk segera kita luruskan agar tidak terlambat. Dan masing-masing kita, posisi kita sebagai ayah ataukah ibu, tadi telah disebutkan dalam dalil ayat dan hadis, juga ditegaskan pula oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim dan Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, "Ma min 'abdin yastar'ihi la ra'iyyah thumma yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang Allah amanatkan kepadanya sebuah tanggung jawab, kemudian dia tidak berusaha untuk menasehati, membimbing pihak-pihak yang dibawa tanggung jawabnya tadi, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga. Allah cegah dia, Allah halangi dia untuk masuk ke dalam al-jannah. Posisi kita sekarang sebagai ra'in, kita ingin belajar, ingin mengenal apa sih yang Allah bebankan kepada kita terkait karunia anak. Kemana akan kita bawa mereka? Ya memang semua sudah takdir Allah, tetapi kita juga punya peran. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk menempuh sebab-sebab keberhasilan dan melarang kita untuk menjalani sebab-sebab kehancuran. Dalam sebuah hadisnya, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap yang dilahirkan dari bayi-bayi yang lahir ke muka bumi ini, mereka dilahirkan di atas fitrah. Apa itu al-fitrah? Dijelaskan oleh para ulama dan mufassirin ayat al-Islam, sikap berserah diri, taat dan siap menerima kebaikan. Itu setiap yang lahir, siapapun orang tuanya, siapapun ayah dan ibunya yang lahir ke muka bumi ini di atas fitrah. Apa itu al-fitrah? Al-Islam. Apa itu al-Islam? Al-istislamu lillah. Bittauhidi wal-inqiyadu lahu bitta'ah. Yaitu sikap berserah diri kepada Allah dengan upaya mewujudkan tauhid dan komitmen menjalankan ketaatan. Itu yang lahir. Namun Nabi melanjutkan, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Yahudi, atau menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Kedua orang tua yang mengeluarkan anak ini dari fitrahnya, yang tidak menjadikan anak ini kemudian berjalan di atas fitrah, di atas sikap kesiapan menerima kebaikan, di atas sifat kesiapan untuk menerima nasihat kedua orang tuanya. Begitu lahir, bayi ini sudah menghadapi fenomena dunia. Yang pertama dia lihat adalah ayah dan ibu. Yang pertama dia dengar adalah suara ayah atau ibu. Di sini mulai argonya itu berjalan. Di sini mulai interaksi ayah dan ibu dengan manusia yang di atas fitrah ini tadi. Kenapa kemudian anak ini berjalan waktu dia tidak suka pada kebaikan? Kenapa kemudian anak ini berjalan waktu enggan untuk melakukan ketaatan? Bahkan cenderung untuk melakukan kemungkaran. Cenderung untuk berulah. Pertanyaan besar ada pada kita. Loh, bukankah hidayah semua di tangan Allah? Betul. Benar. Tetapi Allah menjadikan untuk hidayah itu sebab-sebab dan media. Juga demikian kesesatan. Semuanya ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah menjadikan sebab-sebab dan media yang menyampaikan seorang hamba pada kesesatan. Dan kemudian Allah memerintahkan kita untuk menempuh sebab-sebab ketaatan serta meninggalkan sebab-sebab kemaksiatan. Ayuhal muslimuna ibadallah, kaum muslimin, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Seorang anak sedini mungkin dia akan belajar dari lingkungan. Lingkungan pertama yang sudah tadi disebutkan, yang berinteraksi dengan anak ini adalah abi dan ummi. Anak ini akan melihat sejak kecilnya, sejak di umur setahun atau kurang dari itu, mendengar apa yang dilakukan dan disuarakan oleh abi dan ummi. Kalau anak kecil ini sedini mungkin di rumah, dia sering mendengar bacaan Al-Quran. Sampai ke telinga dia bacaan Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fih. Abi dan ummi membaca Al-Quran. Itu yang didengar oleh anak. Wah, daripada repot-repot, di zaman ini kan media sudah banyak, alat-alat juga beragam. Ya, saya mau setelkan murotal aja di dekat bayi saya. Sementara si abi sibuk dengan dunianya, disetelin murotal, si ibu sibuk dengan dunianya. Bukan itu. Yang ingin didengar oleh si bayi adalah suara abi. Yang ingin didengar oleh si bayi adalah suara ummi. Anak dengan fitrahnya dan hidayah Allah, dia tahu ini ibunya dan ini suara ibu. Ini abi, ini suara abi. Jangankan manusia, hewan, binatang pun bisa mengetahui mana ibunya, mana yang bukan ibunya. Maka penting di sini seorang ayah atau ibu mempersiapkan diri untuk mempertahankan fitrah anak yang dilahirkan dengan izin Allah di atas fitrah tadi. Jangan dirusak fitrahnya. Jangan kemudian kita banyak mengeluh. Wah, sekarang ini kehidupan di dunia ini seperti ini. Sekarang telah muncul ini, sekarang telah terjadi ini, terjadi peristiwa ini, kenakalan ini di luar. Kemarin di sekolah terjadi begini, kemarin di alun-alun terjadi ini dan itu. Tunggu, itu nomor kesekian. Tahapan yang jauh. anak ini lahir, awal kali dia menjeritkan suaranya di dekat ibu. Berjalan waktu hari berganti hari, dia tetap bersama ibu. Suara ayah dia dengar. Maka perlu dipersiapkan. Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh ayah dan ibu? Disinilah pentingnya talabul ilmi. Pentingnya talabul ilmi. Ayuhal muslimun ibadallah. Tentu, kalau kita berbicara tentang bagaimana upaya kita menjadikan anak-anak kita menjadi salihin dan salihat, tidak lepas semua itu dari bagaimana kita sejak awal membina dan membangun rumah tangga. Tidak bisa lepas dari itu. Bagaimana kita membina sebuah rumah tangga. Maka penting kepada kita semuanya, sedini mungkin ketika seorang hamba ingin membina rumah tangga, hendaknya dia mempersiapkan diri sejak awal membina rumah tangga itu, sebelum rumah tangga itu berdiri pondasinya. Apa? Yang pertama, bagi seorang pria yang ingin berumah tangga, hendaknya dia berupaya dengan sungguh-sungguh mencari calon istri yang salihah. Karena istri itu adalah partner Anda. Madrasah pertama dan utama adalah ibu. An-Nabi wa alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tungkahul mar'atu li arba. Seorang wanita dipilih untuk menjadi istri dan dinikahi karena empat sebab, empat kriteria. Limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha. Dinikahi seorang wanita, dipilih untuk menjadi calon istri dikarenakan dia seorang yang berharta, boleh. Atau yang kedua, karena dia keturunan yang baik, dari keturunan orang yang baik. Yang ketiga, wajah maliha, karena kecantikannya. Keempat, lidinya, karena agamanya, karena akidahnya, kesolehannya. Kemudian Rasul menyatakan, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Beruntunglah Anda jika Anda mendapatkan seorang istri dengan sebab pilihan yang dikedepankan adalah akidah atau agama, akhlak dan budi pekertinya. Beruntunglah Anda. Di sini Nabi memberi pondasi kepada kita bagaimana kita membangun sebuah rumah tangga. Karena dia partner kita. Kalau kita benar dalam membina pondasi, membangun pondasi awal, maka besar kemungkinan akan menjadi benar dan baik berikutnya. Sampai akhirat urusannya. Kalau sebaliknya, maka sebaliknya. Ini adalah pondasi awal. Al-mar'atu salihah. Dipilih. Yang Nabi mengatakan, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu isinya kesenangan yang sejenak. Kesenangan yang sementara. Dan sebaik-baik kesenangan dunia itu adalah istri yang salihah. Salihah akidahnya. Pilih akidah istri yang baik. Salihah ibadahnya benar-benar di bawah bimbingan sunnah. Salihah akhlaknya. itu adalah perhiasan dunia dan kenikmatan dunia yang terbaik. Bagi yang sudah berumah tangga, dia akan merasakan makna hadis ini. Bagi yang belum berumah tangga, dia tidak mengerti, dia hanya mendengar hadis ini. Tapi yang sudah berumah tangga, dia merasakan makna hadis ini. Istri yang salihah disebutkan seorang istri yang bisa menjaga kehormatan rumah tangganya, kehormatan suaminya. Seorang istri yang menjaga kehormatan dirinya, baik di saat suami ada, lebih-lebih di saat suami tidak ada. Seorang istri yang bisa menjaga amanat putra-putri suaminya. Ini adalah gerbang pertama. Sebaliknya juga, seorang wanita yang mau menikah, kedepankan kriteria yang paling dia pilih, yang paling dia kedepankan adalah kesolehan calon suami yang bisa membimbing dia, mengarahkan dia, menasehati dia, memberi contoh-contoh yang baik. Dan untuk proyek yang besar, misi yang panjang ini, yaitu mendidik putra-putrinya di atas pendidikan yang benar. Namun mizan, tolok ukur yang diletakkan oleh Nabi ini sekarang menjadi semu atau menjadi hilang. Begitu juga para ayah, para ibu punya tanggung jawab sebagai wali dari putri yang Allah berikan kepadanya. Ketika saatnya putri Anda akan menikah, Anda punya tanggung jawab memilihkan untuk putri Anda calon suami yang memang secara penilaian agama dibenarkan. Jangan Anda menjerumuskan putri Anda kepada kehancuran. Jangan Anda sebagai ayah menjerumuskan putri Anda dalam problem-problem yang akan berkepanjangan sampai ke akhiratnya nanti. Begitu juga seorang ayah atau ibu yang punya putra yang sudah saatnya menikah, cepat dibantu, dipermudah untuk dia menikah. Carikan calon istri bagi putra Anda yang salihah dan calon ibu untuk cucu-cucu Anda. Ini penting bagi para orang tua. Dan ini sekali lagi sebagai pintu gerbang atau pondasi awal untuk sebuah bangunan yang besar, tinggi menjulang. Ayuhal muslimun ibadallah, terkait pendidikan anak-anak kita, mungkin sudah sering atau lebih dari sekali disampaikan bahwa pendidikan madrasah atau pondok pesantren itu sifatnya hanyalah partner kita bertaawun untuk mendidik anak-anak kita. Tetapi tanggung jawab utama dan pendidikan pertama dan utama adalah rumah tangga kita, di mana anak-anak itu hidup, di mana anak-anak itu tumbuh berkembang, adalah kehidupan rumah dia bersama ayah dan ibunya. Maka di sini penting kita berilmu kemana kita mengarahkan anak-anak kita. Ada banyak perkara, ada banyak tips yang wajib dan dihimbau para orang tua untuk menerapkannya, untuk mengupayakannya. Dan di situ ada sekian perkara juga yang para orang tua, ayah dan ibu harus menjauhkan hal-hal tersebut dari dirinya dan anak-anaknya. Kaum muslimin, yang pertama di antara perkara yang wajib diwujudkan oleh ayah dan ibu dalam upaya mewujudkan dambaan kita, anak-anak yang salihina dan salihat, adalah keyakinan bahwasanya hidayah anak-anak kita ada di tangan Allah. Bahwasanya hidayah anak-anak kita bukan berada di tangan kita. Ini yang pertama. Sehingga harapannya dengan yang pertama ini akan lahir sikap kedua yang positif, yaitu ayah dan ibu benar-benar bersandar dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi anak-anaknya salihin, salihat. Benar-benar dia bersandar dan dia merasa bahwa dirinya lemah. Dia merasa bahwa dirinya sebagai ayah ataukah sebagai ibu tidak memiliki kemampuan mutlak untuk meletakkan hidayah kepada anak-anaknya. Dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap positif yang kedua ini akan melahirkan sikap positif yang ketiga. Dan ini penting, yaitu dia wujudkan keyakinannya bahwasanya tidak ada yang mampu memberi hidayah kepada putra-putrinya selain Allah, dan bahwasanya dia bersandar mutlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa. Dia berdoa, banyak berdoa, memohon berulang kali, meminta kepada Allah kesolehan putra-putrinya. Dan ini dicontohkan oleh para nabi dan para rasul dan orang-orang soleh sebelum kita. Di antaranya yang tadi sudah kita sebutkan, doa ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman yang salihin. Bisa dilihat di dalam surat Al-Furqan ayat ke-74. Dan sebelum ayat ke-74 ini ada sekian ayat sebelumnya yang menyebutkan sifat-sifat baik dari ibadur rahman. Kemudian setelah ayat ke-74, 75 dan 76 masih disebutkan sifat-sifat baik dan mulia ibadur rahman. Antara lain, mereka selalu berdoa kepada Allah dengan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Begitu juga doa Nabi Zakaria yang tadi sudah kita sebutkan, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, wahai Rabbku, karuniakanlah kepadaku anak keturunan yang baik. Dan tadi telah dibacakan pula Bagaimana Nabi Zakaria meminta kepada Allah pelanjut dakwah, anak keturunan yang dapat melanjutkan misi dakwahnya. Kita juga minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku anak keturunan yang dapat melanjutkan dakwah atau estafet dakwah tauhid, mengajak umat untuk benar-benar beriman dan beribadah hanya kepada Allah. Berikanlah kepadaku anak keturunan, ya Allah, yang akan menegakkan sunnah nabimu. Berikanlah kepadaku, ya Allah, anak keturunan yang selalu melakukan ibadah dan ketaatan kepadamu, bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk umat dan negaranya. Doa kepada Allah, meminta lagi. Begitu juga teladan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ketika beliau juga memohon kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah aku sebagai hamba yang menegakkan solat, dan juga keturunanku, ya Allah, jadikan sebagai hamba-hambamu yang menegakkan solat. Ini bentuk doa Nabi Ibrahim. Dalam kesempatan lain Nabi Ibrahim juga berdoa. Dalam ayatnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idh ibtala Ibrahimu rabbu Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Dalam ayat ini Allah mengabarkan salah satu doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau meminta kepada Allah untuk dijadikan dirinya sebagai panutan umat, sebagai teladan bagi umat dalam dakwah, dalam ibadah, dalam tauhid, dalam perjuangan, dalam akhlak, yang kemudian Allah wujudkan dalam ayatnya yang diberitakan, inna Ibrahim kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim seorang diri, dia sendiri sebagai ummah. Walaupun sendiri, dia sebagai umat. Hanifan, seorang yang hanif. Awaban, yang selalu bertaubat dan kembali kepada Allah. Tetapi Nabi Ibrahim juga mengatakan, wa min dzurriyyati, ya Allah, dan jadikan pula dari anak keturunanku sebagai teladan dan panutan umat. Ini adalah contoh-contoh doa para nabi, para rasul. Sebagian mereka adalah ulul azmi. Maka kita sebagai orang tua hendaknya meneladani ini. Bukan setiap waktu, walaupun boleh, yang diminta, ya Allah, sembuhkan penyakitku, beri aku kesehatan, ya Allah, istriku juga sembuhkan dari penyakitnya, ya Allah, ya Allah, berikan aku rizki, ya Allah, berikan aku ini dan itu. Silakan, boleh, mubah. Tapi hendaknya kita meneladani para nabi, yang kemudian lahir dari para nabi dan rasul itu generasi pejuang, generasi panutan umat. Kemudian yang keempat, hendaknya para orang tua menjadi panutan dan teladan bagi putra-putrinya. Menjadi panutan dan teladan bagi putra-putrinya dalam segala kebaikan. Sedini mungkin, abi dan ummi menjadi panutanku dalam urusan sholat. Abi dan ummi nampak menegakkan sholat tepat pada waktunya. Aku melihat abi dan ummi menegakkan sholat sesuai dengan bimbingan sunnah. Tidaklah abi mendengar suara azan kecuali abi dan juga ummi menjawab suara azan itu dan mengucapkannya seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Aku tidak pernah melihat Abi dan Umi saat azan dikumandangkan. Abi tetap aja berbincang. Abi tetap saja bergurau. Umi juga demikian saat azan. Aku melihat Umi menjawab panggilan azan. Dan saat aku berbincang, ketika Umi mendapati aku bergurau saat azan dikumandangkan, Umi mengatakan kepada aku, "Dengarkan wahai putraku, dengarkan wahai putriku suara azan dan jawablah seperti yang diucapkannya." Abi dan Umi, aku melihatnya di pagi hari membaca Al-Quran. Di sore hari aku juga mendapatkan Abi dan Umi membuka lembaran-lembaran Al-Quran, dibaca halaman demi halaman. Selepas sholat maghrib juga demikian. Ini yang didengar dan dilihat oleh anak-anak di rumah. Ketika aku di rumah, aku mendapati Umi jam 8 pagi, jam 9 atau jam 10, Umi sholat duha. Dilihat oleh anak, Umi pergi berwudu. Kemudian Umi memakai mukenahnya, sholat. Aku melihat Umi selesai sholat itu, Umi mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Saat aku bermain di sebelah Umi, aku bermain di samping Umi. Saat aku menulis dan membaca di samping Umi, aku mendengar suara Umi di sore hari membaca zikir sore. Ketika ditanya anak itu, "Kamu hafal zikir sore?" "Iya." "Dari mana kamu hafal?" "Karena aku sering mendengar Umi dan Abi membacanya." Bukan dia hafal dari modul di tempat dia sekolah, tapi dia sudah hafal ketika di rumah dari Abi dan Umi. Madrasah yang pertama dan utama. Pernah aku di malam hari terbangun pada pukul 4 sebelum subuh, 30 menit sebelum subuh, aku melihat Abi dan Umi sholat berjamaah qiyamul lail atau tahajud. Di saat di siang hari aku menawarkan minuman teh untuk Umi dan Abi. Umi menjawab dan Abi juga menjawab, "Abi dan Umi lagi berpuasa, Nak." "Puasa apa?" "Senin Kemis." Subhanallah. Pendidikan generasi besar yang akan menjadi bangsa yang besar, akan menjadi generasi yang bermanfaat, generasi yang bertakwa, generasi yang tangguh, bukan generasi yang bermaksiat, bukan generasi yang cengeng, bukan generasi yang banyak menuntut, tapi generasi yang banyak berbuat. Generasi yang orientasinya adalah akhirat. Generasi yang selalu melihat jauh kepada kehidupan setelah kematian. Bukan generasi yang pandangannya pendek dan dekat, bahwa kehidupan hanyalah dunia ini, sehingga dia harus meluangkan waktunya, pikiran, tenaganya untuk belajar ilmu dunia dan mencari dunia kemudian selesai. Yang seperti ini biasanya baginya mudah dan tidak sulit menjual akhiratnya untuk kepentingan dunia. Dia rela dan siap menjual akidahnya dan ibadahnya untuk ambisi dunianya. Dia bisa bersenyum-senyum dalam kemaksiatan demi meraih sebuah posisi. Generasi yang rapuh. Ayuhal muslimuna ibadallah. kepada para orang tua. Kita dalam syariat Islam yang mulia dan suci ini dibimbingkan dan diperintahkan untuk menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam semua sisi kebaikan. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam semua sisi kebaikan kalau kita tidak mengerti dan tidak berilmu sisi-sisi kebaikan tersebut? Kita dalam syariat Islam yang suci dan mulia indah ini diperintahkan untuk menjauhkan dari anak-anak kita dan keluarga kita, rumah tangga kita, segala bentuk kemungkaran. Baik dari kemungkaran terbesar yang terkait keimanan dan akidah, menjauhkan dari rumah tangga kita dan anak-anak kita segala fasilitas, perbuatan, ucapan atau keyakinan yang akan menyeret kita atau anak-anak kita kepada kekufuran dan kesyirikan, sampai kepada kemungkaran yang terkecil yang terkait dengan akhlak dan perilaku. Bagaimana mungkin kita bisa melindungi rumah tangga, anak dan istri kita dari berbagai kemungkaran dan menjadi teladan kebaikan dari berbagai sisi kebaikan dan ketaatan kalau kita tidak berilmu tentangnya? Sehingga akhirnya terbalik, kita mengira yang ma'ruf itu mungkar dan yang mungkar dinilai sebagai ma'ruf. Atau dia tahu itu adalah mungkar tapi tidak ada kemauan untuk menyelamatkan dan melindungi rumah tangga, istri dan anak-anak dari kemungkaran tersebut. Atau dia tahu sisi-sisi keteladanan dan kebaikan tapi tidak ada kesungguhan dan kemauan untuk menerapkannya. Kata sebagian ulama, kalau tidak sedikit dari orang tua yang ketika mendapati anak-anaknya nakal, anak-anaknya tidak berbudi pekerti, anak-anaknya melakukan berbagai kemaksiatan, keonaran, anak-anaknya terjangkit penyakit khurafat dan takhayul, dia mengeluh. Dia merasa bahwa dia diberi ujian dalam bentuk anak yang nakal, dalam bentuk anak yang tidak mau beribadah. Maka kita melihat dan mengevaluasi, jangan-jangan kita sebagai penyebabnya. Kita yang sebenarnya telah membukakan sebab-sebab dan media-media kenakalan tanpa kita rasa, tanpa kita sadari. Kita merasa hanya tanggung jawab kita dan kewajiban kita adalah menafkahi. Nafkah zahir, nafkah fisik dalam bentuk makanan ataupun pakaian ataupun rumah ataupun kesehatan. Kita lalai bahwa ternyata tanggung jawab utama kita adalah terkait kesehatan akidah, kesehatan akhlak mereka. Ternyata kita yang menyebabkannya. Sempat beredar berita seorang putri yang hidup di negeri yang di situ adalah negeri Islam, kemudian melarikan diri dari keluarganya, kemudian memilih untuk memeluk agama lain dan meminta suaka politik, perlindungan dari sebuah negara, menjadi warga negara negeri kafir. Coba dipelajari apa sebabnya. Ayuhal muslimun, ibadallah. Kita harus bangkit dari tidur lama dan tidur panjang kita. Kita harus bangkit dari kelalaian. Jangan terburu menyalahkan lingkungan yang luas sebelum kita mengevaluasi lingkungan yang kecil, yang sempit, yang tadi sudah disebutkan, yaitu lingkungan rumah tangga. Kita wajib berilmu, kita wajib belajar. Kalau Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, beliau mengatakan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat di saat umur mereka menginjak 7 tahun. Sudah lengkap 7 tahun, perintahkan untuk menegakkan sholat. Dan pukullah anak kalian terkait perkara sholat ini jika tidak mau menegakkannya pada umur 10 tahun. Pembahasan hadis ini panjang sekali. Pertama adalah ada kewajiban memerintahkan anak untuk sholat. Di sini mengandung sekaligus perintah sang ayah, penanggung jawabnya, untuk mengajarkan kepada sang anak tata cara sholat yang benar. Bagaimana seorang ayah bisa mengajarkan tata cara sholat yang benar dari takbiratul ihram hingga salam kalau dia sendiri tidak belajar? Secara teori, dan juga dia sendiri tidak mengamalkan secara praktek sholat dan tata caranya yang benar. Sekaligus ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib, perkara wajib yang tidak bisa sempurna, tidak bisa terwujud, tidak bisa terlaksana tanpa adanya suatu perkara, maka perkara tersebut menjadi juga wajib, yaitu mengajarkan kepada anak tata cara berwudu yang benar. Diajarkan secara teori dan dikontrol secara praktek. Penting seorang ayah dan ibu mengajarkan tata cara sholat. Oh, itu nanti Ustaz, di sekolah akan diajarkan. Melulu dan selalu menyandarkan itu kepada sekolah, kepada pondok pesantren. Kapan Anda sebagai abi punya keinginan untuk mengajarkan kebaikan kepada anak? Manfaatnya satu, kalau anak itu menegakkan sholat, Anda sebagai ayah atau ibu akan mendapatkan aliran pahalanya. Kedua, Anda mendapatkan pahala mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga, sang anak menjadikan Anda sebagai abi, Anda sebagai ayah, sebagai teladan, dan anak ini secara estafet dengan izin dan pertolongan Allah akan melakukan hal yang sama kepada putra atau putrinya nanti. Betapa banyak dari kita yang mempertahankan adat kebiasaan orang tua kita dalam kehidupan rumah tangga, dalam urusan makan, tata cara makan, jam makan, cara mendesain rumah, cara mengatur ini dan itu. Dulu ayah kita begini loh, dulu ibu kita masih hidup, kalau makan tuh gini-gini, ayo kita begini. Dulu kalau ibu membersihkan rumah tuh caranya gini-gini-gini-gini, ayo kita ikuti. Betapa banyak. Maka betapa pentingnya kita menjadi teladan kebaikan buat anak-anak kita. Rasulullah menyatakan, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk mulai menegakkan sholat di saat umur mereka sudah menginjak 7 tahun. Ajak. Perintah itu tidak melulu dengan kata perintah. Perintah itu tidak melulu harus disertai dengan ancaman. Tapi perintah itu bisa berisi dengan himbauan atau ajakan. Anakku, tadi dengar suara azan ya? Kamu pengin sholat? Gak harus melulu, ayo sholat. Kamu sudah 7 tahun, ayo. Gak harus seperti itu. Ada kata-kata, redaksi-redaksi yang membuat anak itu senang, hatinya terbuka, menganggap dan merasakan bahwa sang ayah atau ibu memang menginginkan kebaikan dan sayang kepadanya. Kita sholat yuk, sudah tahu tata cara wudhu. Sini, ayo ikut ayah, ayo ikut abi. Begini caranya wudhu. Bilang bismillah, bilang apa? Bismillah. Begini, cuci kedua telapak tanganmu, kanan, kemudian kiri. Coba, gini ya. Kemudian berkumur dan beristinsyak. Tahu? Berkumur dan beristinsyak. Bisa? Gak bisa kubi. Ya sudah, gak apa-apa. Kumur aja dulu. Jangan dipaksa beristinsyak. Istinsyak itu apa? Memasukkan air sampai penghujung hidung, kemudian dikeluarkan istinsar. Biasanya sulit, kadang-kadang sakit. Anaknya gak bisa, jangan dipaksa. Ya kamu bisa nih, lihat abi. Mudah kan? Aku gak berani bi. Ya sudah, kumur aja. Kumur dulu. Nanti diulangi lagi. Nih caranya istinsyak. Diajari lagi. Jangan sampai anak itu fobi. Perintahkan pada umur berapa? 7 tahun. Kita yang memerintahkan, kita yang mengajak, kita yang mencontohkan, dan kita yang mengajarkan. Caranya takbiratul ihram itu begini loh nak. Allahu Akbar. Boleh begini loh nak. Allahu Akbar. Kamu pilih mana yang kamu suka. Coba lihat, perhatikan ya abi. Allahu Akbar. Coba kamu. Umi sini umi. Jangan uminya selalu di dapur. Ajak panggil. Coba umi praktek takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sudah. Sekarang cara ruku. Diajarin cara ruku. Allahu Akbar. Coba umi. Umi dicoba. Allahu Akbar. Lihat tangannya, posisi tangan. Lihat punggung abi, lihat itu umi. Ah, umi pinter. Bagus umi. Coba ditiru umi. Sudah bisa membaca Al-Fatihah? Coba nih abi mau baca Al-Fatihah. Ternyata abinya juga belum bisa baca Al-Fatihah. Berarti penting untuk talabul ilmi. Penting untuk belajar. Barakallahu fikum. Demikian diajarkan kepada anak. Anak yang umur 7 tahun mulai diajak ke masjid. Ikut abi yuk ke masjid. Ayo, digandeng tangannya. Keluar dari rumah, saat melangkahkan kaki dari pintu rumah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Doa keluar rumah yang artinya dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal hanya kepadanya yang tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Wahai anakku, doa ini dibaca kapan? Ketika keluar rumah. Ajarkan hikmah, ajarkan manfaat dan fadilah keutamaan doa yang kita ketahui dan kita belajar. Wahai anakku, Nabi kita Muhammad mengabarkan bahwa kalau seorang hamba, kita termasuk, keluar dari rumah membaca doa tadi, bismillahitawakkaltu'alallah wala haula wala quwata illa billah, para syaitan yang tadi sudah mau mengganggu kita, syaitan yang ingin menyesatkan kita, mereka pergi dan satu sama lain mengatakan kita sudah tidak bisa lagi mengganggu hamba ini. Karena dia sudah bersandar kepada Rabbnya. Dia sudah berlindung kepada Allah, diberi motivasi si anak. Itu nanti ada di modul, modulnya adalah antum. Kurikulumnya ada pada antum juga. Ajarkan kepada anak. Ya, tapi anak saya sudah hafal di sekolah. Alhamdulillah, prakteknya di rumah. Jangan antum berangkat ke masjid sendiri, enggak mau sejenak menunggu anak. Suruh anak berwudu sebelum azan, sehingga ketika menjawab azan dia sudah bersuci. Kemudian antum gandeng tangannya menuju ke masjid dengan membaca doa, berjalan dengan as-sakinah. Karena Nabi mengajarkan kepada kita, la ta'tu as-salah wa antum tas'aun alaikum bis-sakinah. Janganlah kalian mendatangi sholat, yakni ke masjid, dalam keadaan kalian bergegas-gegas, berjalan terburu-buru. Datangilah sholat itu dalam keadaan kalian tenang. Tenang. Ajarkan kepada anak itu. Kalau dia berlari menuju masjid, kita mau ke masjid, mau ke rumah Allah, ya jalan pelan-pelan. Diajarkan tenang. Sampai ke masjid, ajarkan untuk melangkahkan kaki kanannya. Ajarkan untuk membaca doa ke masuk masjid, yang mungkin sudah dia hafal saat dia belajar di pondok. Tapi praktek. Ayuhal ikhwah, ini terkait sholat. Para nabi dan para rasul pun memperhatikan dengan serius masalah sholat. Karena, dan ini penting bagi Abi dan Ummi, sering muncul pertanyaan, kenapa anak saya itu arogan, kenapa anak saya itu jelek akhlaknya, sulit diatur, melawan kepada orang tua. Kenapa dan kenapa? Ayo kita evaluasi. Ambil contoh sekarang satu amalan soleh dan satu ibadah, yaitu sholat. Kalau Nabi Ibrahim dalam doanya menyatakan, Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan aku sebagai penegak sholat dan juga anak keturunanku jadikan sebagai penegak sholat. Berarti sholat perkara yang penting. Ya, penting. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innas salata tanha anil fahsyai wal munka. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Berarti perkara besar. Salat ini pula yang Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah tolong kalian kepada Allah melalui sifat dan perangai sabar. Dan mintalah tolong kalian melalui penegakan sholat yang benar. Sesungguhnya sholat ini adalah amalan yang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kita diperintah oleh Allah untuk mewujudkan misi dan visi kita, untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan kita, serta kesolehan-kesolehan melalui sifat sabar dan penegakan sholat. Berarti sholat punya pengaruh. Penting bagi kita untuk menseriusi masalah sholat. Kalau sholat seseorang baik, mulai dari wudhunya serius, terdengar suara azan dia bergegas berwudhu dengan baik, kemudian menuju ke masjid, dia serius dalam menegakkan rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban dalam sholat. Mulai dari takbiratul ihram, membaca al-fatihahnya, rukuknya, sujudnya benar, serius secara zahir dan secara batin. InsyaAllah, Allah akan membantu anda, akan menolong anda dalam banyak perkara kebaikan, dan melindungi anda dari berbagai perkara jelek. Pertanyaannya, sudahkah kita serius memperhatikan sholat kita? Sudahkah istri-istri kita, ibu-ibu, ummi-ummi, serius dalam masalah sholat? Sehingga dengan itu, kita ditolong oleh Allah terkait hidayah dan kesolehan anak-anak kita. Ini penting. Kenapa anak kita pecicilan? Gak ada sakinah, lari, duduk sini, loncat sana. Coba ditinjau, apa masalahnya? Sudahkah kita dan anak kita menghormati sholat? Suara azan dikumandangkan, anak masih main game. Ibu sholat di sebelahnya, anaknya masih saja loncat sana, loncat sini. Berarti si anak belum menghargai sholat. Pertanyaannya, kenapa? Wong tadinya dia di atas fitrah kok. Di atas fitrah, di atas kesolehan, kesiapan menjalankan dan menerima kebaikan. Berarti ada khalal, ada celah, ada sesuatu di sini dalam rumah tangga. Ayuhal ikhwah, insyaallah kajian ini akan kita lanjutkan kembali selepas sholat duhur. Sudah. Sekarang berarti kurang berapa menit lagi? Duhurnya. Nah. Saya ingin menekankan pembahasan tentang sholat. Keteladanan abi dan ummi. Di hadapan saya para orang tua, bukan pengurus pondok pesantren. Saya tidak sedang berbicara dengan para pengajar mudarrisin atau mudarrisah di sebuah pondok, tapi sedang berbicara dengan abi dan ummi. Untuk sebuah proyek yang besar yang tadi saya katakan, penting kita memulainya. Al-Imam Al-Marwazi rahimahullah menulis kitab yang berjudul Ta'zim Qadris Salah. Judul kitabnya adalah Pengagungan Kedudukan Salat. Dibahas rinci dari berbagai sisinya, termasuk yang sebagiannya sudah disebutkan tadi. Bagian daripada ta'zim, pengagungan, pemuliaan, kedudukan sholat adalah kita belajar tidak hanya tata cara dan gerak-gerik dalam sholat, tetapi kita juga belajar memahami, berilmu tentang makna dan kandungan bacaan dan berbagai zikir dalam sholat. Dan perlu itu dijelaskan kepada anak-anak kita sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ayuhal ikhwah, ta'zim qadris salah di pondok-pondok pesantren juga harus mendapatkan porsi yang serius. Di pondok pesantren, di samping teori-teori yang termaktub dalam modul-modul, buku modul, buku-buku paket pelajaran, juga penting adanya pembelajaran secara praktek dan diulang. Bahkan sekarang di beberapa pondok pesantren, pelajaran praktek wudu dan sholat dijadikan pelajaran atau ujian setiap semester praktek. Kenapa? Karena pada prakteknya banyak anak-anak yang sudah lupa doa-doa dalam sholat. Anak sudah umur 12 tahun. Dia dulu belajar bacaan sholat ketika kelas 1 dan kelas 2. Kemudian tidak diujikan lagi. Ganti modul kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ketika ditanya, ingatkah kamu doa tasyahud? Lupa. Maka sekarang alhamdulillah sudah mulai dibangkitkan perhatian serius terhadap perkara sholat, mulai dari tata caranya maupun kandungan makna sholat. dan sikap kita terhadap sholat. Ayuhal ikhwah, kita insya Allah akan lanjutkan pembahasan ini ba'da sholat duhur bi'idznillahi ta'ala. Kita cukupkan bagian pertama ini sampai di sini. Manfaatkan waktu untuk amal soleh yang baik hingga datangnya kajian kedua nanti. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.